Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم يا ربنا ولايتنا في من خافك واتقاك أصلحنا يا ربنا وأصلح أمور المسلمين إنك أنت على كل شيء قدير اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا انصرنا يا ربنا ولا تخذلنا واخسرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, hadirin hadirat, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang terus dan terus Allah karuniakan kepada kita. Begitu besar, begitu banyak, begitu luas hingga kita tidak mampu untuk menghitung. Bahkan alangkah banyak nikmat yang tidak pernah kita sadari. Semoga Allah mengampuni kita atas keteledoran dan kekurangan kita dalam bersyukur, dan semoga Allah memudahkan menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur atas karunia Allah, dan semoga Allah selalu menambah kenikmatannya untuk kita, baik lahir dan batin, di diri kita, keluarga, masyarakat kita, dan di dunia dan di akhirat. Kita berada di majlis Riyadhus Salihin, majlis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai kepada hadis yang diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu urusannya diurusi oleh para nabi. Pemimpin mereka, yang ngurusi mereka adalah nabi mereka. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun. Kalau meninggal nabi, diganti oleh Allah dengan nabi yang lainnya. Wa innahu la nabiyya ba'di, dan sesungguhnya setelah itu tidak ada nabi lagi setelah aku. Bani Israel terus sampai terakhir adalah diutusnya Nabi Muhammad untuk semesta, untuk alam, untuk semua makhluk, untuk semua manusia. Dan Nabi mengatakan, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Fasayakunu ba'di khulafa'u fayakthurun, kemudian setelahku ada khalifah-khalifah yang menggantikan aku dari masa ke masa, dan mereka itu banyak nanti. Mulai dari khulafa'ur rasyidin yang 4, kemudian sampai hari ini kita diberi oleh Allah pemimpin-pemimpin. Sampai hari ini. Qalu ya Rasulullah lain. Fama ta'muruna? Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami di saat kami bertemu dengan pemimpin-pemimpin kami itu? Aufu bi bai'atil awwali fal awwali. Hendaknya yang harus kau pegangi adalah baiatmu dengan orang yang pertama di baiat. Dan orang yang kedua di baiat dalam pemerintahan yang sama adalah fitnah. Maka yang pertama yang kau ikuti. Sebab yang kedua akan menjadi sebab perpecahan dan peperangan nanti. Jadi membaiat. Makanya di saat Sayyidina Abu Bakar di baiat, tidak ada orang boleh membaiat siapapun setelah itu. Begitu seterusnya. Tuma'atuhum haqqahum. Kemudian kamu sebagai rakyat Penuhilah hak mereka, kewajibanmu kepada mereka, hendaknya kau lakukan. Was'alullah ladzi lakum, adapun hal-hal yang hendaknya mereka berikan kepadamu, mintalah kepada Allah untuk mintalah kepada Allah. Artinya kamu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, semoga para pemimpin ini benar-benar menjalankan tugasnya, memenuhi hakmu. Fa inna Allah sa'iluhum, dan ingat Allah akan menanyakan kepada mereka, tanggung jawab kepada mereka. Minta pertanggungjawaban kepada mereka, para pemimpin-pemimpin itu. Amma star'ahum, terhadap apa yang Allah telah limpahkan kepada mereka dari beban kewajiban, yakni mengurusi rakyat itu. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Banyak faedah yang bisa diambil daripada hadis ini. Yang pertama adalah tasusuhumul anbiya. Nabi mengurusi juga urusan negara, dan Nabi juga mengurusi urusan agama. Dan begitu warasatul anbiya, penerus para nabi. Maka propaganda yang salah jika antara agama dengan negara dipisah. Nah, agama dengan negara dipisah, ini adalah membahayakan sekali. Yang semestinya adalah yang mengurusi negara itu sekaligus dia adalah juga bisa mengurusi urusan agama. Yang mengurusi agama. Jangan sampai seperti yang dikatakan sebagian orang, urusan negara adalah bagiannya politikus saja, kemudian urusan agama bagian kiai, akhirnya tidak ketemu. Akan tapi mengurusi rakyat ini harus dengan agama. Dalam segala-galanya, baik urusan dunia mereka atau urusan akhirat mereka. Maka di sini sangat dibutuhkan kerjasama yang baik. Mungkin, barangkali di zaman sekarang ini, seorang pemimpin mereka tidak mengerti tentang urusan agama. Tidak mengerti urusan agama. Dan di sana ada ulama, tapi dia tidak mengurusi urusan kenegaraan. Lalu apa yang harus dilakukan? Kerjasama yang baik, bro. Kerjasama yang baik. Asalkan seorang pemimpin ada iman, rasa takut kepada Allah, dan dia sadar bahwasanya ini adalah tanggung jawab besar di hadapan Allah. Allah akan sa'iluhum, Allah akan bertanya mereka terhadap urusan rakyatnya, maka hendaknya dia minta bantuan. Kerjasama yang baik antara dia, seorang pemimpin, dengan para ulama, bagaimana, apa yang hendaknya dilakukan. Penasihat-penasihat dari ulama-ulama. Jadi ingat, awas, jangan sampai memisahkan antara kepemimpinan, urusan negara, dan urusan agama. Sebab segala urusan dunia jika tidak diatur dengan agama terjadi keharaman. Mulai dari pembebasan urusan riba, kemudian masalah keharaman-keharaman bahkan terjadi, bakal terjadi jika mengurusi dunia ini tidak dibarengi dengan ilmu, kenal Allah, ilmu agama. Maka kerjasama yang baik antara pemimpin dan para ulama. Jika pemimpinnya adalah bukan seorang ulama. Nah ini. Jika demikian, maka bukan medannya, modern medan persaingan. Dan jika ada para ulama ternyata menjadi pemimpin, bukan satu hal yang terlarang. Akan tapi ingat, di sini memang namanya dunia politik adalah dunia yang sungguh sangat mengerikan. Karena politik adalah urusannya adalah ngurusi dunia ini. Ngurusi dunia sehingga banyak orang berebut tentang ini. Kalau Imam Syafi'i mengatakan kalau sudah urusan dunia itu adalah banyak. Dikatakan Imam Syafi'i, anjing-anjing buas yang bakal berebut di dalamnya. Nah kalau para ulama masuk ke situ, tentu dia akan bersaing dengan seperti itu. Bukan berarti yang jadi pemimpin harus anjing. Tidak, di situ mungkin ada orang baik yang ingin menjadi seorang pemimpin. Akan tapi yang tidak baik, yang gila kekuasaan, mereka juga ikut bersaing dan berebut. Dan bahkan mungkin mereka dengan sebebas-bebasnya, alih dengan istilah yang akhir-akhir ini lagi disuarakan, istilah kebebasan dan seterusnya, oh siapa saja boleh mencalonkan menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden, tanpa harus memenuhi kriteria tentang kesolehan, tentang kedekatan dengan ulama. Atau bahkan mungkin yang penting dia punya duit, kemudian dia bisa menggandeng partai ini, partai itu, lalu menjadi pemimpin. Dan ini berbahaya sekali, dan itu keadaan negeri kita. Yang jelas hendaknya ada kerjasama yang baik di sini. Bahkan dua hal ini kalau baik maka baiklah masyarakat. Seorang pemimpin yang baik dan para ulama-nya yang baik. Hendaknya di sini para pemimpin hendaknya juga sangat rindu untuk duduk dengan para ulama karena Allah, dan ingat para ulama pun kalau duduk dengan pemimpin hendaknya juga karena Allah. Bukan menjadi ulama-ulama su, ulama-ulama yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Kalau duduk dengan pemimpin hanya untuk kepentingan pribadinya sendiri. Bahkan mungkin ada bahasanya bahasa syar'i, kepentingan pondoknya, na'udzubillah. Kepentingan pondoknya. Sehingga dia rela melanggar apa saja, yang penting pondoknya dibangun. Berarti dia akan membesarkan pondoknya untuk membesarkan kesombongannya. Bukan untuk membantu umat. Hati-hati. Ini yang pertama. Jadi antara perpolitikan dengan agama tidak, jangan dipisah. Tidaknya urusan politik, tidaknya biar barengi dengan urusan agama. Dekat kepada Allah, kenal Allah, sehingga tidak ada kedzaliman kepada siapapun. Kemudian ini isyarat bahwasanya dalam riwayat lain, bahwasanya nanti jika terjadi begini begitu, gimana ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Dalam hadis yang banyak, riwayat yang banyak yang berkenaan dengan masalah ini, lalu Nabi merintahkan, pokoknya kau pegangi dulu pemimpin yang sudah dibaiat, artinya yang sudah jadi, hendaknya itu saja yang kau dengar, kau patuhi. Jangan membuat pemimpin baru, nanti itu akan menjadi sebab peperangan. Sehingga dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati, al-khuruju minal imam, keluar dari imam, itu adalah diharamkan, tidak diperkenankan, karena itu akan menjadi sebab korban di umat. Umat tidak mengerti apa-apa, karena seorang pemimpin, baik fajir atau tidak fajir, baik-baik atau tidak baik, mereka punya kekuatan dan kekuasaan. Apalagi yang fajir, yang tidak kenal Allah, lihat. Di saat melihat sesuatu yang bakal mengganggu mereka, mengganggunya, maka dia akan begitu mudah untuk menghancurkan rakyat, maka rakyat akan jadi korban. Pembantaian dan seterusnya. Nah, maka khuruj minal imam, tidak diperkenalkan keluar dari imam. Itu dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati. Dalam fikih kita, keluar dari imam yang sudah dipilih, itu adalah tidak diperkenankan. Imam adalah pemimpin. Nah, mungkin kita menemukan sesuatu yang tidak baik dari pemimpin tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah perintah dari Rasulullah SAW. Tuma'atuhum haqqahum. Hak mereka kau penuhi dulu. Kau patuh dengan mereka selagi tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad. Wajib. Dengar mereka. Patuh kepada mereka urusan yang tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan sampai hari ini pun kita menemukan pemimpin, ya kan? Ada pemimpin-pemimpin kita. Maka kita wajib patuh kepada mereka apapun bentuknya, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Nabi SAW. Segala peraturan yang telah ditentukan, yang dikeluarkan oleh pemerintah, selagi tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad, wajib kita mematuhinya. Wa'atuhu haqqahum. Wa'atuhu haqqahum. Berikan kepada mereka hak mereka. Was'alullah alladhi lakum. Nah, ini pendidikan indah. Adapun hal yang seharusnya mereka berikan untukmu tentang keadilan, pengayoman yang sesungguhnya, maka hendaknya kita lebih banyak mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jika kita harus menuntut kepada mereka, dan menuntut adalah hak. Misalnya menyampaikan kepada seorang pemimpin tapi dengan cara yang benar. Karena apa? Jika pemimpin kita adalah seorang yang fajir, seorang yang baik, jika rakyat punya pemimpin yang fajir, maka fajir tidak pernah takut kepada Allah. Hati-hati. Alangkah mudahnya membinasakan manusia dan kemanusiaan. Dan dia bisa berbuat zalim kapan saja dan di mana saja. Maka dari itu diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata ini adalah isyarat kalau pemimpinnya enggak benar. Was'alullah alladzi lakum, hendaknya kau banyak mengadu kepada Allah. Memohon kepada Allah. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, meminta kepada Allah. Jadi jangan sampai kita ini menjadi korban dari pemerintah yang fajir tersebut. Kalau ada pemerintah misalnya yang fajir, dan kita mendoakan mereka, memohon kepada Allah agar Allah berikan petunjuk kepada mereka. Dan kita jangan sibuk dengan sesuatu yang tidak penting. Misalnya setiap hari kita membicarakan mereka, kita lebih baik berbuat apa yang bermanfaat untuk kita. Kita ngurusi keluarga kita, ngurusi masyarakat kita sendiri, yang tanggung jawab kita dulu. Sebab ini adalah pembahasannya oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dimasukkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Semua punya tanggung jawab dengan siapapun yang telah Allah bebankan kepada mereka. Kita punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jangan sampai kita menghabiskan waktu hanya untuk membicarakan sesuatu yang mungkin, misalnya, mohon maaf, hari ini kan media sosial itu kan luar biasa, begitu mudahnya. Jadi setiap hari kita komentar dengan si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Anggap saja tentang mungkin kepala desa kita, ketua RT kita, pemimpin kita, presiden kita, dan sebagainya. Sekarang ini peringatan dari Nabi. Baik, Anda yang tidak setuju mungkin dengan sebagian kebijakan yang dilakukan oleh mereka. Pernahkah Anda mengadukan ini kepada Allah jujur? Pernahkah Anda khusyuk di tengah malam mengadukan ini kepada Allah? Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para kekasih-kasih, mengadukan kepada Allahumma inna nasku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah karena kami lemah menghadapi pemimpin seperti itu. Wa qilla tahilatina, kami tidak punya kemampuan untuk bisa membuat perubahan di sini. Wa hawanina ala umur walati umurina, pernahkah kita ngadu ya Allah? Kami banyak menjadi terhina karena pemimpin-pemimpin kami. Pernahkah Anda seperti itu? Kemaksiatan terjadi di sana sini. Pernahkah kita? Ya Arhamar Rahimin. Anta Rabbul Mustad'afina, ya Allah, Engkau adalah Tuhannya. Engkau adalah Tuhan yang memiliki kami orang-orang yang lemah. Pernahkah kita ngadu ya semacam ini? Atau hanya kita ngomentar di sini si fulan, binatang si fulan, nguci si fulan, sibuk saja. Ini yang pertama. Kalaupun nanti ternyata kita harus membuat sebuah tuntutan sesuai dengan prosedur yang diperkenankan, maka lakukan. Tapi ingat, jangan lupa memohon kepada Allah. Ini perintah Nabi. Sallallahu, mintalah kepada Allah. Apa yang semestinya mereka berikan kepadamu. Nanti Allah akan bergerakkan hati mereka. Kalaupun kita membuat usaha-usaha untuk datang kepada kepala RT kita, lurah kita, dan sebagainya, bupati kita, presiden kita, datanglah tentunya dengan cara yang baik. Dan alhamdulillah ulama kita tahu tentang yang demikian ini. Datang dengan baik-baik, tidak membuat kerusakan seperti yang pernah kita dengar beberapa waktu yang lalu. Ada perkumpulan kaum muslimin yang jumlahnya besar, menuntut sebuah kebenaran, menuntut hak kita untuk ditegakkan syariat, untuk ditegakkan kebenaran. Maka ini adalah dengan cara yang benar, bukan sesuatu yang terlarang. Tapi hanya yang perlu diingatkan lagi adalah permohonan di tengah malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna as'aluka, seperti yang dilakukan para salihin, orang-orang besar. Anta rabbuna ila man takiluna. Engkau adalah Tuhan kami, kepada siapa kami akan engkau berikan. Maksudnya akan kau serahkan kepada siapa, pemimpin seperti apa ya Allah, ngadunya kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka huquqana. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Allah agar mereka itu para pemimpin memberikan hak kami. Ngadulah kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kalau benar esok hari kita harus melakukan tuntutan yang baik, yang indah. Islam adalah mengajar keindahan, dan jangan melakukan sesuatu yang menjadikan umat ini akan menjadi korban, dan itu hukumnya haram, keluar dari imam adalah haram. Ini adalah akidah kita ahli sunnati wal jamaati. Minta kepada Allah lah ini. Nah, ini adalah mungkin yang sering kita lupakan ya. Kita sering berkomentar tentang mulai di zaman dulu, mulai zaman kami tidak bercerita zaman kepemimpinan sekarang dan sebelumnya dan sebelumnya dan sebelumnya. Bahkan mungkin mimbarnya seorang ustaz pun hanya jadikan mimbar untuk kritik sana kritik sini, tembak sana tembak sini. Hah? Mungkin kita mencaci sana mencaci ini, mengantri menteri ini macam ini. Apakah begitu Islam? Memang kita menjelaskan tentang sebuah kesalahan harus. Tapi kalau kehidupan kita hanya untuk semacam itu, kita tidak akan buat perubahan. Apakah yang kita omongkan di rumah kita akan bisa menjadi perubahan yang ada di sana? Tidak. Memohon kepada Allah yang paling penting. Kalau kita harus melakukan sesuatu, terencanakan. Membicarakan sesuatu dengan cara yang baik. Seperti yang dilakukan oleh para kekasih-kasih Allah. Mungkin datang kepada orang bersangkutan, mungkin kepala RT kita. Kita diskusi kepada mereka. Kita bicara baik-baik dengan mereka dan seterusnya. Ini. Nah, ini adalah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan urusan kita dengan pemimpin kita. Kalau kemarin adalah seorang pemimpin hendaknya punya kasih sayang kepada rakyat. Seorang pemimpin hendaknya punya kelembutan kepada rakyatnya Akan tapi bagaimana kita sebagai rakyat jika kita menemukan pemimpin kita yang tidak baik? Jangan lupa as'alullah, banyaklah mengadu kepada Allah. Dan jujur di antara kita ini, berapa kali Anda memohon kepada Allah untuk pemimpin Anda? Berapa kali Anda memohon kepada Allah untuk pemimpin Anda? Imam Hasan Basri pernah berkata suatu ketika, demi Allah, jika aku tahu lalu aku punya doa yang dikabul, jika aku punya satu doa yang dikabul lalu aku tahu doa itu bakal dikabul, niscaya yang aku doakan pertama kali adalah pemimpinku. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, bimbingan kepada mereka. Kita mendoakan siapapun pemimpin kita. Hendaknya kita doakan dengan doa-doa yang baik, doa-doa hidayah, doa-doa kasih sayang, doa-doa pertolongan. Agar mereka tidak berbuat zalim kepada kita. Jangan habiskan WA kita adalah untuk caci maki olok-olokan. Jangan habiskan lidah kita untuk bicarakan yang tidak berguna. Tidak mengerti ini hanya sekedar informasi, apalagi kalau sudah informasi, Masya Allah. Sekarang keberanian orang bukan saja membicarakan tentang seorang pemimpin. Seorang kiai ulama, habaib, dicaci maki gara-gara tak cocok dengan ilmiah. Sekarang umat ini telah terdidik dengan cara yang tidak baik. Sekelompok mencaci maki seorang pemimpin, caci maki. Sekelompok lagi mencicip para ulama, habislah. Setan bertepuk tangan. Jadi umat kita ini selalu caci maki. Olok-olok. Misalnya di WA saja. Di Facebook. Kami lihat alangkah mudahnya orang mencaci dan mengolok. Kami lihat sesaat mencaci maki pemimpin, sesaat mencaci maki para ulama. Begitu mudahnya mencaci para ulama. Dari mana itu semua caci maki itu didapat? Karena dari informasi yang mereka dapat, atau dari duduk mereka di warung kopi, atau duduk mereka di musola yang tidak terdidik, sehingga kerjaannya kalau tidak mencaci tidak enak. Mencaci, akhirnya terbiasa mencaci orang yang jauh, akhirnya mencaci maki saudara, kerabat, kunjungan semakin terbiasa, dan olok-olokan semakin terbiasa. Alangkah indahnya kalau majelis kita menjadi majelis yang sejuk. Kalau kita mendengar kejahatan seorang pemimpin, langsung kita mengadu kepada Allah. Ini perintah Nabi. As'alullah. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi lakum. Mintalah kepada Allah. Memperbanyak tadarruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat kita harus bertemu dengan pemimpin kita untuk minta. Meminta kepada hak kita. Kita sudah mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dikhawatirkan lagi adalah, kita berbuat bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya ingin disebut sebagai seorang pejuang, seorang pahlawan, seorang yang hebat dan sebagainya. Dan menuntut kebenaran adalah hak. Tapi mintalah kepada Allah terlebih dahulu. Menuntut kebenaran adalah hak. Dengan cara yang diizinkan, yang diperkenankan. Apalagi seperti negeri kita ini. Yang dikatakan misalnya demo adalah diperkenankan. Dan alhamdulillah seperti demo yang terjadi beberapa waktu yang lalu adalah demo yang sangat baik. Dan ini yang diakui oleh kawan Islam atau lawan Islam. Karena itulah demo yang paling indah. Baik. Itu adalah sesuatu yang dibenarkan dengan cara yang baik tentunya. Selagi itu adalah dengan cara yang baik dan dibenarkan, tidak ada masalah. Tapi mohon dan mohon. Permohonan kepada Allah lebih penting dari itu semuanya. Artinya sebelum kita melakukan itu semuanya, baik yang melakukan atau yang tidak melakukan, jangan lupa mengadu kepada Allah. Dan mungkin inilah kekurangan kita. Sebab kemenangan kita adalah kita mengadu kepada Allah. Lihat peperangan yang terjadi pada zaman Nabi, para sahabat Nabi. Mereka tidak mengandalkan dengan kekuatan. Akan mengandalkan dengan iman. Ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita dengan Allah? Bangun malam kita seperti apa? Anda harus punya permohonan di tengah malam. Baik yang bisa melakukan sholat mungkin seorang wanita yang dalam keadaan haid. Bangun malam untuk berzikir. Atau siapapun memohon kepada Allah di tengah malam. Untuk siapa? Untuk pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, bimbingan kepada mereka, petunjuk kepada mereka. Jangan hanya sibuk untuk caci maki dan olok-olokan. Tidak membangun hati yang baik. Benar menanamkan kecemburuan kepada Islam, iya. Misalnya menanamkan kecemburuan kepada Islam agar kita membela Rasulullah. Membela agama Allah, membela Al-Quran. Jika ada orang mencoba merendahkan Nabi Muhammad, kita harus marah. Tapi marah yang disesuaikan dengan syariat Nabi SAW. Tidak menjadi sebab caci maki di antara kita sendiri, Masya Allah. Caci maki dan olok-olok di antara kita. Karena kita lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, inilah yang perlu kami hadirkan. Di majlis di Masjid Ahad ini, Masjid Riyadhus Salihin ini. Semoga perjalanan kita semakin indah. Dan semoga negeri kita dijaga oleh Allah dari perpecahan. Diberi oleh Allah pemimpin yang benar. Ahli la ilaha illallah. Dan Allah berikan hidayah kepada siapapun yang berjuang di tempat ini. Jika mereka bukan ahli la ilaha illallah, semoga Allah berikan bimbingan dan petunjuk kepada mereka. Jadi kita ingat sejarah pertama kali Islam muncul. Banyak orang-orang yang sangat memusuhi Islam. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga menjadi pemimpin yang dahsyat dalam Islam. Khalid bin Walid adalah orang yang pernah memerangi. Berantakannya kaum muslimin di perang Uhud adalah karena Khalid bin Walid. Akan tapi setelah beliau diberi petunjuk oleh Allah, Sayyidina Khalid bin Walid menjadi sebab kemenangan Islam. Dan begitu mudah Allah kalau merubah hati seseorang. Maka kami mohon kepada semuanya. Jika Anda melihat pemimpin yang tidak benar, Anda punya kewajiban. Bukan untuk mencaci saja, bukan untuk mencaci dan mengolok. Akan tapi doa, kewajiban Anda adalah memohon kepada Allah. Siapapun pemimpin itu, kita tidak tahu mungkin doa Anda yang bakal dikabul. Doa seorang ibu yang sepuh, bapak-bapak yang sudah sepuh, atau mungkin Anda yang lagi sakit, atau Anda yang tertindas, Anda yang terzalimi, Anda memohon kepada Allah dengan permohonan, Allah akan jawab itu semuanya. Adakah pertolongan yang lebih agung dari pertolongan Allah? Adakah bantuan yang lebih dahsyat daripada bantuan Allah? Ayo kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa kami hadirkan. Sesuai dengan apa yang dihadirkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi Imam Nawawi tidak hanya menasihati kepada pemimpin yang harus baik, lembut-lembut kepada rakyat, umat. Akan tapi kita sebagai bawahan pun demikian. Termasuk mungkin kita dengan orang tua kita, dengan ayah kita, mohon maaf. Dengan ayah kita, mungkin ayah kita melakukan kesalahan dan sebagainya. Bukan berarti kita harus gulat dengan ayah, na'udzubillah. Berantem dengan ayah, oh tidak. Ada cara yang baik, memohon kepada Allah dan seterusnya. Jadi pendidikan yang diajarkan oleh Islam adalah pendidikan kelembutan, pendidikan keindahan. Bukan dikit-dikit berantem, dikit-dikit ribut, dikit-dikit perang. Dengan orang tua gulat, dengan orang tua perang mulut dan sebagainya, apa ini? Jadi pemimpin di sini bukan saja pemimpin seorang presiden, tidak. Kemana? Sampai urusan-urusan perusahaan dan sebagainya. Kalau Anda sebagai karyawan, dizalimi oleh atasan Anda, bos Anda, Anda bisa datang baik-baik dengan mereka. Tapi ingat yang pertama adalah memohon kepada Allah SWT. Adukan kepada Allah tentang kelemahanmu, tentang kezaliman pemimpinmu. Dan doakan baik kepada mereka. Jangan biasa dengan doa-doa jelek dan seterusnya. Inilah yang perlu dihadirkan. Dan kelembutan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian di situ disebut juga la nabiyya ba'di, adalah isyarat bahwasanya itu ada dari nabi, bahwasanya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad adalah murtad hukumnya. Keluar dari iman itu secara akidah. Baik. Inilah. Dan insyaallah beberapa hari lagi kita kalau tidak salah mungkin 10 atau 9 hari lagi, beberapa hari lagi akan masuk bulan agung, bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sejauh mana persiapan Anda wahai ahli la ilaha illallah, wahai ahli iman? Wahai hamba-hamba yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang Anda persiapkan? Lintaskan di hati Anda, Anda akan melakukan selamatan untuk Rasulullah, bersyukur untuk Rasulullah. Apakah menyembelih ayam di rumahnya sendiri, mengundang tetangga 5 atau 6 atau? Atau hanya gorengan telur karena Anda tidak punya apa-apa? Atau harus menyembelih kambing? Yang penting harus terlintas di benak Anda, di hati Anda, untuk bersyukur, bersenang, bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Lintaskan di hati Anda. Langsung, hari ini Anda lirik kocek Anda. Atau tabungan Anda, ada berapa Anda punya tabungan? Tabungan Anda berapa? Atau di laci Anda ada duit berapa? Kemudian di ternak Anda ada berapa? Lintaskan saat ini adalah untuk Rasulullah. Dan berkeinginlah Anda untuk memeriahkan acara ini di rumah masing-masing. Atau di masjid masing-masing. Atau di kampung masing-masing. Lintaskan. Ibu yang punya ayam satu langsung sikirkan. Mungkin punya ayam 11, ambil 2. Ini untuk Rasulullah. Yang punya kambing 6, 1 untuk Rasulullah. Yang punya tabungan 1 juta, ambil 100 atau 200 ribu untuk Rasulullah. Untuk Rasulullah, untuk Rasulullah, untuk Rasulullah. Agar semakin subur cinta Anda kepada Nabi SAW. Jangan menyerah. Kalau perlu Anda belajar dari yang fakir. Kalau ada orang punya kambing 5, 1 dijadikan, disembelih untuk Rasulullah, untuk bergembira atas lahir Nabi Muhammad, berarti seperti orang kalau punya duit 6 miliar, 1 miliarnya. 5 miliar, 1 miliar digunakan untuk Allah dan Rasulnya. Allah. Jangan belajar dari orang kaya. Kalau orang kaya tidak seberapa persen mungkin. Kalau orang punya 10 miliar memberikan 1 miliar, berat mungkin. Tapi kalau ada orang punya kambing 10 memberikan 1 kambing, mudah. Semoga orang kaya yang ada di sini adalah orang kaya ahli surga. Yang begitu mudah menggunakan hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Khususnya di bulan maulid ini. Dan bagi Anda yang fakir, jangan menyerah dengan kefakiran Anda. Sisihkan 10 ribu, 20 ribu, atau ayam satu, beli sembelih. Anda masak yang enak kirim kepada tetangga kalau Anda tidak berani mengundang mereka. Untuk Rasulullah, ayo kita buat budaya yang bagus. Niat, bismillah, membuat budaya yang bagus, yang baik. Masuki bulan maulid Nabi SAW, sudah Anda menyembelih. Mungkin Anda janjian dengan tetangga, jangan sampai bareng-bareng nanti sehari itu banyakkan nasi, Anda kemakan. Mungkin saya akan nyembelih hari ini, tetangga besok. Jadi setiap hari ada kegembiraan perayaan untuk Nabi SAW. Ini. Yang kedua adalah Anda harus bisa membaca sholawat kepada Nabi sebanyak-banyaknya. Dan memang sholawat Nabi tidak hanya di bulan maulid, akan tapi bulan maulid kita jadikan bukan bulan pelajaran. Karena lahirnya Nabi SAW di bulan maulid. Menurut pendapat yang kebanyakan para ulama. Baik. Kemudian juga kami seru. Di pesantren kita ini, di Al-Bahjah, ada perayaan maulid Nabi. Perayaan maulid Nabi. Dan lihat, urusan maulid Nabi, urusan Nabi Muhammad, ada 4 model manusia. Urusan Nabi Muhammad, ada 4 model manusia. Yang pertama adalah manusia yang tidak kenal Nabi Muhammad, lalu tidak beriman. Na'udzubillah. Mereka keluar dari wilayah iman. Dan tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Tidak akan mendapatkan pertolongan dari Nabi secara khusus. Dan tempatnya adalah bukan di surga Allah SWT. Yang kedua adalah orang yang kenal Nabi dan beriman kepada Nabi SAW akan tapi diuji di dalam hatinya oleh Allah dengan kekurang rinduan kepada Nabi. Sehingga ini membenci tentang perayaan maulid Nabi SAW. Kita doakan mereka yang membenci perayaan maulid Nabi. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Karena perayaan maulid Nabi bergembira atas Nabi kok mereka tidak senang. Dan bergembira dihadirkan dengan bermacam-macam cara, termasuk bersyukur dengan cara bersedekah. Nah ini ada 2 model manusia. Mereka adalah ahli iman, membaca Al-Quran, hafal hadith. Akan tapi mereka tidak senang dengan perayaan maulid Nabi SAW. Lihat tugas Anda semua untuk mendoakan mereka. Semoga suatu ketika mereka punya kesempatan untuk bergembira atas kelahiran Nabi SAW. Yang ketiga adalah orang yang menghadiri perayaan maulid Nabi SAW. Mereka datang dari rumah menghadiri perayaan maulid Nabi dengan kegembiraan, dengan senang. Dan itu tanda cinta kepada Nabi SAW. Dan ini adalah pangkatnya lebih tinggi. Mereka mulia. Mereka baik karena di dalam hatinya ada kerinduan. Meramaikan perayaan maulid Nabi SAW. Bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Pangkat tinggi. Selamat ini. Yang keempat adalah lebih tinggi lagi. Membuat suatu program yang menjadikan orang bergembira kepada Nabi SAW. Penyelenggara maulid Nabi SAW. Baik itu di rumah Anda sendiri, di musola Anda sendiri, atau program besar seperti yang akan dihadirkan oleh Al-Bahjah. Jadi kita membuat suatu program merayakan maulid Nabi agar orang pada datang. Wah, ini lebih hebat lagi. Maka dari itu menjadilah tim. Baik di tempat ini atau di tempat lain. Penyeru bukan sekedar Anda menghadiri perayaan maulid Nabi. Tapi Anda penyelenggara agar orang pada datang tentunya dengan cara yang syar'i. Jangan sampai di acara perayaan maulid Nabi ada acara yang menjadikan Nabi Muhammad murka. Mungkin ada orang yang goyang di situ membuka aurat mereka. Na'udzubillah banyak. Ini adalah kesalahan merayakan maulid Nabi SAW. Bukan dengan cara semacam itu. Dengan cara yang syar'i. Membaca sejarah Nabi. Ada tausiah. Ada membagi-bagi rizki di situ. Dan di Al-Bahjah ada perayaan maulid Nabi yang insya Allah tanggal 4 Rabiul Awal. Kaidahnya adalah setiap ahad awal bulan maulid adalah maulid di Al-Bahjah. Dan kami himbau semuanya agar bisa menjadi panitia. Semuanya menjadi panitia untuk bergabung agar pangkatnya tinggi, bukan sekedar orang menghadiri perayaan maulid Nabi. Memang di dalam promo yang selama ini disebarkan adalah hadirilah, hadirilah, hadirilah. Tapi kami secara khusus sekarang menjadilah Anda tim inti untuk perayaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda bergabung dengan tim yang ada di sini. Mungkin Anda punya tenaga, Anda punya apa yang bisa dipinjamkan untuk maraknya acara ini, atau Anda punya rezeki Anda bisa titipkan di sini. Apa yang Anda miliki, Anda ingat apa yang Anda miliki, sambungkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat di sana, di depan sana ada tim perayaan maulid Nabi, Anda bergabung saja dengan apapun yang Anda miliki dan ingat Anda akan mendapatkan segala kebaikan. Semua yang datang pahalanya akan ditumpangkan kepada Anda karena menjadi tim inti dalam perayaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua insya Allah para jamaah ini akan menjadi tim inti. Mengundang orang, bukan sekedar mengundang orang, menyiapkan untuk mereka. Sehingga di sini perlukan, nanti kami akan melayani para tamu yang jumlahnya puluhan ribu para tamu. Kemudian juga mempersiapkan segala sesuatunya. Dan insya Allah para habaib, para ulama yang datang ke sini, kita hormati mereka. Kaum muslimin kita hormati mereka. Dan juga ini anggap saja silaturahmi nasional. Wah, itu luar biasa. Numpuk pahala di sini. Ada pahala sedekah, pahala silaturahmi, pahala ketemu para ulama. Masya Allah. Dan masih banyak lagi pahala menjadikan orang semakin dekat dengan Nabi SAW. Maka kami seru kepada semuanya agar serius. Untuk khususnya tim yang sudah bergabung, hendaknya semakin serius. Dan ingat, karena Allah dan Rasulnya. Hitunganmu bukan dengan Buya Yahya atau dengan siapapun dari panitia. Hitunganmu adalah dengan Allah dan Rasulnya. Siapa yang paling dekat di antara kita dengan Rasulullah? Yang paling dekat adalah yang paling tulus dengan Allah dan Rasulnya. Dan kemudian juga kami seru. Mungkin ada di antara kaum muslimin yang jauh dari Cirebon. Anda bisa mengajak orang untuk datang. Kemudian juga ada program di pondok pesantren ini. Niatkan untuk Rasulullah mumpung bulan maulid ini. Ayo mumpung menjelang bulan maulid. Pembangunan di pondok masih banyak yang harus segera diselesaikan. Pembebasan tanah dan sebagainya. Niatkan barangkali Anda punya uang, titipkan. Dan niatkan ini adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk Rasulullah Anda mendapatkan pahala untuk diri Anda sendiri dan Anda mendapatkan pahala sambung hati Anda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda niatkan untuk pembebasan tanah, pembangunan pondok. Mungkin ada di antara Anda ini yang mendengar suara ini diberi rezeki yang sama ya sangat banyak. Saya ingin membuat gedung 2 tingkat di pondok ini atau 4 tingkat dengan mungkin 20 lokal. Bismillah, dengan diri saya sendiri tidak mustahil. Kalau Allah ingin mengangkat seorang hamba akan mudah, akan mengangkat siapa saja. Semoga Anda lah orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat santri semakin banyak akan tapi fasilitas belum. Fasilitas sangat kurang dan kita sepertinya zalim kepada anak-anak hanya karena mereka menerima saja. Kami rindu untuk memuliakan mereka tempat yang baik, tempat yang layak. Dan semoga Allah mengirim ahli-ahli surga yang bisa berjuang di sini. Yang bisa berjuang di sini. Dan ingat, niatkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk Anda semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini saja. Ingat, pembebasan tanah. Ada panitia sendiri, panitia pembangunan. Ada lahan yang banyak ini. Mungkin Anda ingin, saya ingin tanah beberapa meter di sini untuk saya bangun. Anda ikut. Anda langsung kepada tim, nanti akan disiapkan lahan, Anda akan bangun di atasnya. Dan itu amal jariah yang terus dan terus dan terus. Semakin setiap ada anak sholat di situ, Anda mendapatkan pahala. Ada orang yang mengaji Al-Quran dapat pahala. Dan terus, kalau kita mati, lihat rekening amal akan selalu berjalan dan berjalan, berjalan sampai kita nanti bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami ya Allah. Kami adukan kepadamu ya Allah tentang pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, dengan kelemahan kami mengadu kepadamu, Engkau yang Maha Kuasa, Maha Kuat, ya Allah. Kami mohon berikan kepada pemimpin kami hidayah dan bimbingan-Mu, ya Allah. Jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang benar-benar, ya Allah. Menjadi sebab kemaslahatan umat kekasih-Mu, Nabi Muhammad, ya Allah. Jika mereka orang fasik, jadikan mereka orang yang soleh, yang baik. Jika mereka melakukan kezaliman, hentikan, Engkau adalah yang Maha Kuasa, ya Allah. Lembutkan hati mereka, ya Allah. Dan mudahkan mereka menjalankan tugas mereka, ya Allah, untuk umat Nabi, umat kekasih-Mu, Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah. Ampuni kami dan mereka semua, ya Allah. Dan berikan hidayah kepada para pemimpin-pemimpin itu. Jika ada di antara para pemimpin ini adalah hamba-Mu yang belum beriman kepada-Mu dan kepada kekasih-Mu, Nabi Muhammad. Kami mohon, ya Allah, berikan hidayah. Seperti Engkau memberikan hidayah para kekasih-kekasih-Mu terdahulu. Seperti Engkau telah memberikan hidayah kepada orang yang semula memusuhimu, akan tapi setelah itu Engkau pilih menjadi kekasihmu. Pilih mereka, ya Allah, untuk menjadi kekasihmu. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami, ya Allah. Kirim kepada kami pemimpin, ya Allah, yang bisa bersama-sama kami untuk menghentikan kemaksiatan, ya Allah. Sebab kehinaan kami di dunia dan di akhirat. Kemaksiatan sebab kehinaan kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Kami, ya Allah, Engkau sungguh Maha Kuasa, ya Allah. Dan bagimu itu sangat mudah, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, lembutkan hati kami agar kami bisa berkasih sayang dengan siapapun yang kami urusi, ya Allah. Dengan anak-anak kami, dengan santri kami, dengan bawahan kami, ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada siapapun, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami ketulusan di dalam bertobat, ya Allah. Dan berikan kepada kami, ya Allah, kekhusyuan di dalam ibadah, ya Allah. Dan berikan kepada kami ketulusan di dalam beramal, ya Allah. Ikhlas karenamu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, kepada semua. Ya, mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan. Ya Allah, Engkau Maha tahu siapa yang berjuang bersama kami, ya Allah. Bahkan kami mungkin tidak tahu, ya Allah. Engkau Maha tahu. Ya Allah, yang berjuang bersama kami, berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Jangan sampai mereka dirusak oleh setan dan hawa nafsu mereka, ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada di antara hamba-Mu yang telah berjuang bersama kami, lalu mereka tidak Kau anggap, tidak Kau terima amal mereka, ya Allah. Dan kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang di jalan-Mu dan di jalan kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan jadikan kami bersama mereka. Ya Allah, dan jadikan kami hamba-hamba yang mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad dengan sesungguhnya. Cinta yang dibuktikan, ya Allah, dengan perilaku mematuhi dan mengikuti kekasih-Mu Nabi Muhammad. Cinta yang ditandai dengan kemudahan derma untuk kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan jadikan kami pejuang-pejuang, ya Allah, yang membawa umat untuk mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan jangan sampai kami menjadi hamba yang menjadi sebab umat jauh dari kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mengaku Muslim, kami mengaku umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kadang perilaku kami menjadi orang benci kepada Islam karena kejelekan kami. Maka kami mohon, ya Allah, bimbing, berikan kepada kami taufik, ya Allah. Langkah-langkah kami, ya Allah, jadikan langkah menuju kemuliaan, ya Allah. Gerak-gerik kami jadikan gerak-gerik menuju kemuliaan, ya Allah. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Panjangkan umur kami dan umur mereka semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami. Yang sempit rizki, lapangan dengan rizki yang halal penuh berkah yang bisa digunakan untuk berjuang di jalan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, yang sakit sembuhkan dan jadikan sakit itu sebab kemuliaan untuk mereka, pengampunan dosa mereka. Dan kami mohon, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon pandang anak-anak kami dengan cinta dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Jaga mereka, ya Allah. Anak-anak kami dan para santri-santri kami, jaga mereka semua, ya Allah. Dan semua yang belajar bersama kami, berikan kepada mereka ilmu yang manfaat, ilmu yang menjadikan mereka semakin khusyuk kepada-Mu, takut kepada-Mu, ya Allah. Dan berkailah tempat ini, ya Allah. Berkailah tempat ini, ya Allah. Berkailah, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah. Wujudkan keindahan, ya Allah, dalam rumah tangga kami, dalam kami bermasyarakat, ya Allah. Jauhkan kami dari kezaliman, ya Allah, kepada siapapun. Dan kami mohon siapapun yang telah kami zalimi, ya Allah, angkat derajat mereka, muliakan mereka. Dan kami mohon siapapun yang telah berbuat zalim kepada kami, jangan Kau hukum mereka, ya Allah. Berikan kesadaran dan ampuni mereka. Sungguh kami tidak ingin ada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad Kau hukum, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah, ya Allah, kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami. Dan itu pasti Kau akan mencabut nyawa kami, ya Allah. Kami mohon setelah panjang umur nanti, kami ingin saat Kau cabut nyawa kami, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mohon maaf, dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.